Saya ingin bertanya, saya pernah membaca kisah Wali Songo, tapi di dalam kisah itu terdapat kisah Syekh Siti Jenar, Cak. Di dalam kisah itu intinya ada sebuah kepercayaan manunggaling kawula Gusti. Lah saya ingin minta penjelasannya karena saya ingin tahu, Cak. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung wae yo, langsung wae yo kuwi tauhid jenenge. Tauhid itu mempersatukan, memanunggalkan atau manunggalke kawula lan Gusti. Gitu ya. Supaya langsung pikirannya ya, supaya enggak mencolot-mencolot. Jadi ya tauhid bahasa Arabnya manunggaling kawula lan Gusti itu. Cuma di Indonesia kemudian ada raja-raja yang memanipulasi untuk kekuasaannya. Jadi raja tertentu itu mewakili Tuhan, kan gitu. Terus rakyatnya harus menganggap dia Tuhan, seperti Fir'aun, sehingga rakyat harus menyatu dengan rajanya. Padahal manunggaling kawulan Gusti kalau dalam makna politik dan kekuasaan itu gini, di dalam hati seorang lurah, di dalam hati seorang camat, bupati, gubernur, dan pemimpin apa saja, apalagi ulama, terutama presiden yang nomor satu di Indonesia, di dalam hatinya dia, di dalam konsep pikirannya, jiwanya, antaranya Allah Gusti dengan kawula rakyatnya itu menjadi satu. Jadi di dalam diri pemimpin itu Allah sama kawulane dadi siji. Dadi dheke ora wani nglarani karo-karone. Nek dheke nglarani rakyate, Allahe nesu. Ngoten. Nek dheke nglarani Allahe, rakyate cilaka. Karena dia pegang amanat. Jadi manunggaling kawulan Gusti itu maknanya sangat banyak. Mas sangat banyak. Kue rasa dolek objektife piye, cetane piye, ora ana cetane. Cetane ya lemu gak, lemu gawe apik piye. Jadi wong saiki iki lak senengane iki tegese piye iki tegese. Lahire Kanjeng Nabi tanggal piro persise? Ayo ben lahir piro tanggal piro wae wong kuwi ya do ora ngertine padha ora ngertine. Sing penting kuwi golek apike. Kuwi nek tak takoni sisan Nabi Khidir anake sapa ngono, bingung to kuwi. Wis mati apa durung? Arep modar opo kuwi golek-goleki Nabi Khidir? Rasa sing penting kowe sinau. Ya ora lulus rapopo Nabi Musa dhewe ya ora lulus Nabi Khidir. Sing penting kowe sinau. Dan saya sudah di Makya sudah banyak ngomong mengenai ilmu-ilmu Khidir, ya. Jadi sing penting disinauni. Kowe mesti arahmu kan kaya bener apa dipateni kaya karo Wali Songo liyane kan ngono sak piturute. Wis kuwi rasa-rasa diurus. Kalau pemikiran saya itu Cak, masa ya manusia tapi kok bersatu dengan Tuhan begitu loh. Lah terus nek ora piye? Ya kalau tidak ya. Lah enggak ya, ya bersatu. Ya. Tujuannya Islam itu tahu prinsipnya tauhid. Tauhid itu artinya mempersatukan. Dari kata wahada yuwahidu tauhid dan jadi tauhid itu artinya penyatuan, manunggal, nyawiji. Iki nek cara dalang nyawiji menjen kutu. Lah piye bentuke persatu rasa kok doleki bentuke sing penting atimu bersatu ngono wae. Lha iya lah terus apa Gusti Allah karepmu kon teko nang omahmu opo piye? Kon guys, nggowe blangkon kaya kowe ya ora Gusti Allah ora ana bentuke kok ora iso ndelok. Sing penting atimu bersatu. Kita hanya bisa menyentuh dengan cinta kita. Kamu tidak bisa menyentuh dengan jasadmu, bahkan kamu tidak bisa menyentuh dengan pikiranmu. Kamu hanya bisa menyentuh dengan muatan cinta di dalam hatimu, bukan muatan nafsu di dalam hatimu. Yang ngono iku tok persatuane. Kaya kowe sok-sok duwe bojo, kowe tugas ning Papua. Menyatu ora hatimu? Ah iya sing ngono kuwi. Wong karo bojowe angel menyatu, iso apa kowe menyatu karo bojomu? Wis padha-padha jasate wis. Nyun sewu ya, misale kowe dekepan karo bojomu muda. Sing nempel pirang persen sing nempel ada 30%. Kuwi padha-padha jasate. Nek kepingin menyatu tenan diulek karo lanang wedok diulek. Dadekke siji dadekke gethuk. Ha kuwi. Lah karepmu menyatu iki piye? Menyatu iki ya mengatimu kuwi. Gitu ya. Puas ya sekarang. Kowe pengen dadi Sahidul Jenar lho, jan-jane aing ngerti ae. Mboten, Cak. Tapi kula niku namung napa nggih? Namung bingung mawon sik teng crita niku ngoten. Ora, ora. Sahidul Jenar itu kebijaksanaan Wali Songo. Sahidul Jenar itu tidak salah. Cuman dia aurat, dia jangan diteruskan dibuka-buka, tidak siap kebanyakan orang. Dan Sahidul Jenar itu sebenarnya adalah peran dari Sunan Kalijogo sendiri. Terus ngeten jaluk. Nah niku kok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok saged di napa niku? Napa nggih? Juluki napa dinamai Sultanun Aulia niku lebripun. Ngoten mawon, Cak Nun. Hisipun terus. Saya kira makom untuk menjawab ini Gus Yusuf lah. Kula niku kuwatir terus terang aja. Masalahe mangke Cak Nun mesti pungkasane layak riful wali ilal wali. Nek kula jawab soal pertanyaan wali engko ndak dikira wali kula niku. Lho. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu, kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati, ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso benar, Muhammadiyah iso salah, iso benar. Nah, wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau dan ada rumus la ya'riful wali ilal wali. Nek arep jawab nggon darani wali, nek ora jawab darani dudu wali, gitu kan ya. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot. Nah, jadi sekarang saya ingin melihat apa menunjukkan dununge wae. Jelentrehatnya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Ya. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji wong ana sultan Hamengkubuwono, ana Sunan Sopo macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian. Rasulullah sendiri juga memberi pembagian-pembagian julukan. Jadi ini tolong Anda ketahui bahwa jangan menunggu jawaban objektif yang mesti benar, karena nanti kalau mau benar sungguh-sungguh benar ya Allah sama Rasulullah. Nah, jawaban saya ini hanya mencoba membuat Anda punya banyak pintu untuk merenungi. Perkara kesimpulannya tidak ada kesimpulannya, tidak apa-apa kok hidup ini. Yang penting Anda taat kepada Allah dan Rasulullah kan begitu. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau sama sahabatnya yang hidup bersama dia, dia menyebut sahabat. Neng kepada kita dia menyebut saudara. Aku takon, dhuwur ndi asline iki? Kanca apa sedulur? Jadi begitu rupa Rasulullah itu punya strategi kebudayaan dan psikologi untuk ngerem-rem atine wong sing ora urip bareng dheweke, kan gitu. Jadi saya Gus Yusuf tuh saya seneng sama teman-teman ini, kenapa? Lah ya wong atase wong karo Kanjeng Nabi ra tau ketemu, Kanjeng Nabi zaman biyen turun dunya kaya ngene ya toh. Rusak era karening kok bocah-bocah iki ya gelem lho lungguh ning kene nganti bengine kaya ngene untuk Allah sama Rasulullah. Lah ampuh banget kuwi. Ampuh banget kuwi. Aku ora yakin, aku ora iso mlebu nglebokke nang akalku atiku nek kowe ora mlebu swarga ya ora paham. Aku ora nganggep kowe mlebu swarga ora. Ning nek kowe ora mlebu kuwi aku iki arep takon tenan karo Gusti Allah niki pripun iki nalare pripun. Ngerti ya? Coba loh, kalau yang ngumpul gini Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib, Al-Ghifari gitu ya, Amr bin As, iya ragumun lah. Wong kita itu ada Rasulullah, ketok menawi serakar ukuran senengnya. Pak Suryani Rasulullah itu dahsyat luar biasa. Delok, sampai harus ngerti itu ada wong sing kepingin dekep Kanjeng Nabi dan kelakon. Terus tahu ngerti ceritanya itu? Yang jenengan biyen tahu nyambuk kula saniki kula duwe hak nyambuk sampean. Terus Rasulullah pas loro akhir diterke karo Ali, karo Aisyah, karo Fatimah. Ning Kanjeng Nabi biyen nyambuk kula, kula dalam keadaan mboten nganggo klambi. Kanjeng kudu copot klambi. Ngono kuwi. Warep dipateni karo Umar wong iki. Iki bocah ranyak banget. Nabi kon copot klambi arep disambleki kan gitu. Terus Nabi ora apa-apa ora apa-apa pancen kuwi hak dhek. Terus Nabi copot. Begitu Kanjeng Nabi copot klambine, bocah iku langsung ndekep Kanjeng Nabi nemplek ya dodone ya. Nggih kula niki mung ajeng kepengin nemplekke dodho kula ten dodho jenengan iki mboten ajeng nyambleki jenengan. Nek mboten ngoten niku terus pripun carane? Jadi terus Kanjeng Nabi dawuh, kowe nek kepengin ngerti raine wong ahli surga ya bocah iki. Ngono. Jadi gitu ya, Mas, ya, jawabannya itu adalah relatif. Semua yang saya omongkan itu relatif. Sekarang yang penting kamu memahami pemetaannya. Ini kan sangkan parane ing dumatu nyun sewu Gus Yusuf kalau saya salah-salah ya. Jadi, kowe kudu ngerti posisine uripmu Gusti Allah. Bar kuwi Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu adalah Rasulullah ketika dia belum menjadi anaknya Abdullah karo Aminah. Jadi itu Muhammad ketika masih wujud cahaya. Kelak Muhammad itu ditransformasi menjadi jasad. Dijatah 63 tahun diliwati Pak Abdullah karo Bu Aminah. Nah, setelah itu dan sebelum itu Rasulullah tugas entah di mana di mana di mana. Menurut saya beliau sekarang pun tugas di mana-mana dalam bentuk yang tidak seperti 63 tahun itu. Dadi yang jadi jenengan tuh bati dadi wong urip mergo dadi wong Islam. Wong Islam ini langsung karo Kanjeng Nabi, berarti sampean iki wis ning poke ning sangkane donya iki. Sangkane dumati. Jadi wis karo Kanjeng Nabi langsung. Jadi Allah itu bikin Nur Muhammad dulu. Besok-besok Nur Muhammad itu jadi Muhammad bin Abdullah yang kemudian difungsikan dikasih pangkat namanya nabi, dikasih jabatan namanya rasul. Barang siapa meneruskan otoritas itu maka dia berada di jalur risalah, barang siapa meneruskan ilmunya Muhammad berarti dia dalam jalur nubuah. Iki nek ilmu akademisi kaya ngono kuwi. Tapi ngerti ya, Mas ya. Jadi nak wali itu sik sekalian tak lengkapi wae kowe ben kowe ben rusuh unggul golek sing ora-ora kowe engko. Kok sultan wali jur kowe betutut ngono kae. Kowe kurui mergo mikirke Sultanul Auliya kowe. Oke. Sultanul Auliya itu juga sebuah ijtihad, sebuah pemahaman baru. Sebenarnya kata Sultanul Auliya tidak ada juga dalam syariat ya. Tapi itu karangan lah. Itu apa jenenge? Karangan dengan niat baik. Sultan itu kekuatan khusus dari Allah. Makanya saya selalu menyarankan Anda kalau punya masalah besar, wiritannya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Ya, la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita melanggar, itu kita memang ditawari oleh Allah. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisulton di surat Ar-Rahman juz 27 dibaca nanti dicari. Nah, sultan itu makanya raja-raja Jawa di zaman Islam juga disebut sultan. Dari Ataturk dulu dimulai kata sultan karena sultan adalah tawaran kekuatan dari Allah yang ekstra kuat. Sama dengan di Al-Hadid, keris itu nyata karena di dalam besi yang diturunkan Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat menurut Allah sendiri kan gitu. Nah, jadi gue tetap orang ngerti kuwi kok sebabnya apa? Aku ya orang ngerti. Upama aku ngomong kuwi meng jariku. Ya. Lah ya meng jariku. Meskipun kuwi bener. Upamane lo ya. Sok kuwi lagi ngerti. Bismillah, ini kita masih harus memuncaki acara kita dengan memohon kepada Allah agar pulang dari sini sampean uripe didandani karo Gusti Allah. Jadi saiki nanti Gus Yusuf akan menjelaskan apa sebabe kaya ngene-ngene iki penting. Apa sebabe kabudayan iki penting? Apa sebabe tradisi penting, baik kebudayaan dalam arti umum, kesenian dalam arti umum maupun wayang itu sendiri adalah cara yang dipakai, wahana yang dipakai oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sebagai ujung tombaknya Wali Songo untuk membawa Islam ke dalam hati masyarakat dan terbukti diterima tanpa pertumpahan darah dan dalam waktu yang sangat cepat dan awet sampai hari ini. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo mbiyen penggaweane iku memaklumi orang saisa-isane dijemok atine ben ana tauhide ben jebul tauhide digoleki apike ditumbuhkan. Sementara saiki nggih Gus, saiki wis Islam malah diusir-usir dikafir-kafirke. Jadi biyen wong memperbanyak jumlah wong sing cinta Allah, saiki malah banyak sekali ustadz-ustadz ulama-ulama yang kerjanya wis Islam wis jadi salah-salahke, jadi kafir-kafirke. Nanti Gus Yusuf akan memperjelas itu semua. Saiki ngene, bali nang awake dhewe-dhewe. Bali nang masalahe dhewe-dhewe. Bali nang bebane dhewe-dhewe. Keluargane, lingkungane, masalah anake, masalah bapak ibu sak piturute. Nek salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah kabulkanlah, kabulkanlah, mudahkanlah, mudahkanlah ya Allah. Entengkan, entengkan, tentramkan, tentramkan ya Allah. Sopo sing larani kanca-kancaku iku kualat, kualat, kualat. Allahumma kualat, Allahumma kualat, Allahumma kualat. Wong gede-gede sing khianat, wong gede-gede sing duroko, wong gede-gede sing ngelarani atine rakyat, kualat, kualat, kualat ya Allah, kualat ya Allah. Hanya satu itu yang kami mohon darimu ya Allah. Hanya satu itu saja yang kau kalau berikan ya Allah, beres ini negara. Siapa saja yang khianat, kualat ya Allah. Dan jangan terlalu lama menunda ya Allah. Innahum yakitu nakaita. Wa akidu kaita famahilil kafirina amhilhum ruwaita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita masih memuncai acara dengan Gus Yusuf. Terserah Gus Yusuf, monggo. Dari tadi kami membangun, berjuang, mengutuhkan diri, ada hujan dan seterusnya, tapi semua menjadi hikmah yang baik. Gus, saya persilakan, pokoknya manut jenengan. Kulo tak golek iku, kulo hilang bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya ingkang kita mulyakaken, alhamdulillah kita waget sareng-sareng nderekaken Cak Nun, waget sareng-sareng mau sholawat ngaji bareng. Mugi-mugi dalu menika saestu mbekta kaberkahan. Allahumma amin. Innallaha jamil yuhibbul jamil. Allah itu maha indah, maka Allah mencintai keindahan. Kula yakin dalu menika salah satu wujud keindahan yang dicintai Allah. Kempal dados tunggal, sing cilik, sing sepuh nggih nggih, sing enom, sing bagus, sing ala kumpul dadi siji. Niki iso guyub rukun bareng-bareng mencintai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalem namung badhe nambahi sekedhik. Dados wau sing jenengane wayang, jenengane gamelan, jenengane musik, niku sedaya minangka wasilah, sarana yang sudah terbukti kangge dakwah para leluhur Wali Songo sing dadekke Indonesia hari ini menjadi indah. Indonesia hari ini yang damai dan tentram. Ini sudah terbukti. Tinggal kita melestarikan, tinggal kita menjaga. Jenengan sedaya tasih pengin Indonesia ayem tentrem napa badan? Nek pengin Indonesia ayem tentrem, majelis seperti ini kumpule solawat, kumpule gamelan, kumpule dalang, kumpul bakul bakso, kumpule sinten mawon ana gendone bareng iki. Inilah yang menjadikan Indonesia indah. Dan tujuan akhir dari pertemuan-pertemuan semacam ini adalah membentuk yang namanya akhlakul karimah. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah menyadari tugas beliau yang utama di muka bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dandani akhlake pakertine kulon jenengan sedoyo. Ewadene ono syariat, ono sholat, poso, sakpiturute, itu hanyalah jalan menuju yang namanya akhlak. Maka sholat sing sempurna, sholat sing sempurna adalah sholat yang menghasilkan perilaku kebagusan. Jadi awak dewi sholat, ketika kita sudah bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu kita bersujud, mengakui bahwa kita makhluk yang dhaif, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina, menungso sing cilik. Setelah salam yang kita harapkan menungso nek bar salat niki kudune iso temungkul, iso andap asor, iso tawaduk. Itulah akhlak yang dihasilkan dari sholat kita bersama-sama. Tapi yang kita prihatin hari ini, tasih kathah wong sing sholate khusyuk, sholate ajeg, bahkan bengi tahajud pirang-pirang rekaat nganti batuke ngapal. Tapi rampung sholat ora iso ndingkluk, metu seko masjid malah ndangak. Metu seko masjid ora iso tawaduk, metu seko masjid malah takabur, memandang yang lainnya hina. Metu seko masjid ki rumangsane iki lho nek ndelok ahli swarga, ndelok liyane ki ahli neraka, neraka, neraka. Hingga akhirnya muncullah sing jenengane tasyriki takfiri. Sing senengane ngafir-ngafirke wong liya, padahal niku salate khusyuk. Wah nek takbire wis Allah, Allahu Akbar. Salat kudu dirapetke barisane. Rapet barisane aja nganti kegangan, kok nek nganti longgar engko dileboni setan. Padahal batine kula nek ana setan gelem salat tak lumayan wis tobat ngono lho. Kok malah rada dikek inggon. Suwargane arep dipek dhewe. Niku salat yang ternyata ibadahnya hanya menyentuh kulitnya. Belum merasakan yang namanya ladzatul ma'rifah. Hurung iso ngrasake intine ibadah. Karena inti ibadah sekali lagi menghasilkan akhlak. Wong ki nek saya sregep ngibadahe, saya apik karo tangga teparune. Saya apik karo sedulur, karo kancane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhke awak dhewe kon poso. Ramadan poso tujuane apa? Tujuane kanggo nahan nepsu. Wong ki nek wis poso Ramadan kudune tambah sabare. Ora malah poso Ramadan nang dalan nggawa gebuk. Allahu Akbar. Meden-medeni wong. Lho jarine poso. Poso ki kudune iso mbentuk karakter, bentuk menungso dadi sabar. bukan malah menjadikan manusia semakin beringas. Puasa menjadikan manusia ini berhati lembut, menjadikan manusia semakin cinta, semakin kasih, sayang terhadap sesama. Itulah akhlak yang dihasilkan daripada syariat. Jadi syariat ini hanyalah jalan menuju inti. Inti ajaran Rasulullah adalah akhlak. Niki lho sing perlu kula panjenengan pahami sareng-sareng. Rasulullah ndawuhke awak dhewe kon bayar zakat. Sekarang digerakke zakat, sedekah-sedekah. Ana sedekah rombongan, ana sedekah iki, sedekah ini. Sedekah dan zakat ini tujuannya apa? Tujuane kanggo ngelingke awak dhewe maring sak padha-padha. Sampeyan sedekah eling tanggane sing ora duwe. Sedekah eling fakir miskin sing kudu disantuni. Aja sedekah kaya sing dingendikake Cak Nun, sedekah kok malah gawe dodolan karo Gusti Allah. Sedekah kok njaluk balen Gusti, jenengan wis janji lho, nek kula sedekah dibalekke ping 10 lho. Gusti, jenengan wis janji lho. Allah Rasulullah memerintahkan kita sedekah. Tujuannya apa? Tujuannya gengelengke. Untuk menghasilkan akhlak. Menghasilkan jiwa-jiwa yang lembut. Wong sing duwe rasa welas asih. Ini yang sekarang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Rasa welas asih, rasa saling mengasihi, mencintai sesama, agar kedamaian, ketentraman yang diwariskan oleh Wali Songo, diwariskan oleh para pendiri bangsa ini, tetap bisa kita jaga bersama-sama. Allahumma amin. Dadi sing wayangan ya tetap wayangan, solawatan-solawatan, sing nang masjid jamaah, ayo sing istiqomah, adik-adik, sing ngaji, ayo terus ngaji, sekolah terus sekolah. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Soal beda itu hal yang biasa. Jadi nek ibadah sekali lagi tolong dimaknai agar ibadah ini bisa menghasilkan akhlak. Ning ibadah nek ming toto lahir tok. Ibadah sing toto lahir tok niku isih kalah karo wong majnun. Ngertos majnun? Majnun ki edan. Edan iki gendeng. Gendeng ki rawaras. Rawaras niku napa mbah? Kurang sak jemuah. Ana wong salat khusuk. Di tengah-tengah salat itu tiba-tiba ana wong edan liwat ngarepe wiri. Akhire sing salat mau batin, iki wong kok ora diunggah-ungguh. Wirawiri nang ngarepe wong ibadah sak penake dhewe. Batin rakaat pertama. Rakaat kedua sing edan mau liwat meneh tambah jempalik kuming. Oh pancen rawaras. Wong iki engko nek aku rampung salat tak kumbah sak entek-enteke. Dek iki salat akhire karo dendam, mangkel. Begitu salam rampung salat goleki sing edan mau. Ijik tenguk-tenguk nang ngarep masjid. Langsung disenenin entek-entekan. Pak, kowe iki ora ndi tata krama ana wong salat wirawiri sak penake ora diunggah-ungguh apa kowe iki ra weruh nek nang ngarepmu ki wong gek ngibadah wong gek salat. Majnun mau jawab, Pak, kula gek golek Laila. Kula niku gek kedanan sing jenengane Laila. Mula sing nang mata kula niku anane Laila, sing nang pikiran kula nak ati kula isine mung Laila. Dadi di ngapura nek aku ra weruh ana wong salah. ngertine aku kabeh iki wong ana gluguwe tak lus-lus ngertine Laila. Lah kula sing gumun sampeyan sing jarine gek salat ngibadah. Wong niku nek salat jarine nyembah karo sing kuwasa. Kudune mata, pikiran, seluruh gerak laku fokus hanya kepada Allah. Allah, Allah. Ning kok sampeyan salat isih weruh wong edan kaya kula nggih. Sampeyan salat kok isih ngurusi wong edan kaya kula. Janjane sing edan ki sapa? Pun cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gus mbah nuwun Gus. Dadi wis ora ana masalah apa-apa saiki tak kei waktu sedikit untuk sebelum akhir nek ajeng negeske, ajeng nakoke, ajeng genahke apa protes apa sakarepe monggo tiga orang boleh. Kalau ada yang mau bertanya, satu, Mas Islam yang tadi bantu ke depan. Satu, ibu-ibu, wonten bu ingkang badhe pun tanggelke. Sebentar Mas ya, satu, kita daftar dulu. Ya, silakan maju Mas, karena nyuwun sewu dipun tiga idalan, maju. Kalau malam hari ini menghasilkan dua orang sampai lima orang saja yang memiliki perhatian lebih tinggi kepada sejarah lokalnya. Tadi Dalang Ki Dalang sudah menjelaskan mengenai Ratu Sima ndek nyelehke emas sak karung sak pikul. Dulu sama yang ketiga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin banyak yang belum mendengar betapa dahsyatnya daerah sampean ini. Jadi Ratu Sima itu dulu kerajaannya itu pindah ke timur itu karena Merapi kan gitu. Nah, ada Pangeran Patmo yang sekarang disebut Mbah Petro itu adalah pangeran dari Ratu Sima itu yang evakuasi rakyat ketika Merapi. Dan dia pasang badan, sak durunge kabeh wis bebas saka letusan Merapi, dia tidak mau pergi dari situ sampai akhirnya beliau sendiri terkena wedhus gembel, ngoten nggih. Nah, beliau menjadi pahlawan yang luar biasa dan tidak ada pemimpin kita yang pasang badan seperti beliau. Kalau Jenderal Sudirman dari mana asalnya? Purbalingga. Itu masih daerah Gedu bukan? Bukan ya. Oke. Tapi perjuangan beliau di sini, sekitar sini dulu. Jadi Anda tahu di Amerika itu ada patung, di Jepang itu ada patung Jenderal Sudirman. Dan baru tahun ini didirikan. Dan setiap tahun, dan itu dihormati. Ya. Di pas 17 Agustus mereka kumpul, orang Jepang kumpul untuk menghormati Jenderal Sudirman. Itu pemimpin kita yang terakhir yang mau pasang badan untuk kita semua. Muga-muga kue susu untuk pemimpin sing wani tandang, wani nek ono perang ngarep dhewe, nek ono bahaya ngarep dhewe. Nek ono mangan bareng mburi dhewe. Ngoten nggih? Tandane ngoten nggih? Saiki lak kualik. Angger ono badokan cepet dhewe. Angger ono bahaya singitkan, ngoten nggih? Oke. Nah, Mas sak karung niku untuk ngecek rakyat iki li utam imam makarim al akhlaki iya pora. Jadi ternyata tidak seorang pun menyentuh, tidak seorang pun mencuri. Jadi begitu amannya pada waktu itu. Sampai akhirnya terkenal di seluruh dunia dan ada tamu dari India yang ngecek apa benar ini ada negara yang luar biasa amannya. Yang semua orang bisa dipercaya dan akhlaknya sangat tinggi. Akhirnya ada utusan dari salah satu kerajaan di India datang ke sini. Terus dia buktikan bahwa ada emas yang tidak diambil selama hampir 3 tahun. Kemudian si adiknya Ratu Sima kemudian nemui si orang-orang India itu, utusan raja, utusan kerajaan dari barat itu, kemudian dia mengejek si, apa kamu tidak percaya bahwa bangsa saya itu bangsa yang jujur, gitu. Dan pokoknya sedemikian rupa dia perlakuannya agak kasar kepada orang India ini, sampai kakaknya si Ratu Sima itu marah dan dia dihukum berat karena menghina tamu. Itu pelanggaran sangat berat, padahal waktu itu belum ada Islam. Padahal dalam Islam jelas nih, Gus. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Hadis Rasulullah. Sopo wae percaya Gusti Allah lan percaya akhirat, kuwe kudu hormat karo tamumu, ngoten nggih. Jadi ini kita ini punya sejarah luar biasa ini. Mungkit serat ini saya tidak tahu persisnya di daerah sini dulu yang bagian apa, nanti saya lihatlah kapan-kapan. Ono apa ning kene iki biyen ning isor iki gege ono kratone Ratu Sima gitu ya. Oke, Bapak sekalian, saya persilakan dua orang atau tiga orang? Tiga orang, sudah tiga orang, masih satu lagi. Oke, silakan Mas. Oh, masih banyak. Oke, tapi singkat ya. Silakan Mas dulu ya. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca kisah Wali Songo, tapi di dalam kisah itu terdapat kisah Syekh Siti Jenar, Cak. Di dalam kisah itu intinya ada sebuah kepercayaan manunggaling kawula Gusti. Lah saya ingin minta penjelasannya karena saya ingin tahu, Cak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung wae yo kuwi tauhid jenenge. Tauhid itu mempersatukan, memanunggalkan atau manunggalke kawula lan Gusti. Gitu ya. Supaya langsung pikirannya ya, supaya enggak mencolot-mencolot. Jadi ya tauhid bahasa Arabnya manunggaling kawula Gusti itu. Cuma di Indonesia kemudian ada raja-raja yang memanipulasi untuk kekuasaannya. Jadi raja tertentu itu mewakili Tuhan, kan gitu. Terus rakyatnya harus menganggap dia Tuhan seperti Fir'aun, sehingga rakyat harus menyatu dengan rajanya. Padahal manunggaling kawula Gusti kalau dalam makna politik dan kekuasaan itu gini. Di dalam hati seorang lurah, di dalam hati seorang camat, bupati, gubernur, dan pemimpin apa saja, apalagi ulama, terutama presiden yang nomor satu di Indonesia, di dalam hatinya dia, di dalam konsep pikirannya, jiwanya, antaranya Allah, Gusti, dengan kawula rakyatnya itu menjadi satu. Jadi di dalam diri pemimpin itu, Allah sama kawulane dadi siji. Dadi dheke ora wani nglarani karo-karone. Nek dheke nglarani rakyate, Allah nesu. Ngoten. Nek dheke nglarani Allah, rakyate cilaka. Karena dia pegang amanat. Jadi manunggaling kawula itu maknanya sangat banyak. Maknanya sangat banyak. Kowe rasa ndolek objektif piye, cetane piye, ora ana cetane. Cetane ya lemu gawe apik piye. Jadi wong saiki iki lak senengane iki tegese piye iki tegese. Lahire Kanjeng Nabi tanggal piro persise? Ayo ben lahir piro tanggal piro wae wong kuwi yo do ora ngertine padha ora ngertine. Sing penting kuwi golek apike. Gone tak takoni sisan Nabi Khidir anake sapa ngono? Bingung to kowe. Wis mati apa durung? Arep modar opo kuwi golek-goleki Nabi Khidir? Rasa sing penting kowe sinau. Ya ora lulus ora apa-apa, Nabi Musa dhewe ora lulus Nabi Khidir. Sing penting kowe sinau. Dan saya sudah di Makya sudah banyak ngomong mengenai ilmu-ilmu Khidir, ya. Jadi sing penting disinauni. Kowe mesti arahmu kan kaya bener apa dipateni kaya karo Wali Songo liyane kan ngono sak piturute. Wis kuwi rasa diurus. Kalau pemikiran saya itu, Cak, masa ya manusia tapi kok bersatu dengan Tuhan begitu loh. Lah terus nek ora piye? Ya kalau tidak ya. Lenda ya bersatu ya. Tujuannya Islam itu tahu prinsipnya tauhid itu artinya mempersatukan. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu artinya penyatuan, manunggal, nyawiji. Iki nek cara dalang nyawiji menyang kutu. Nah, piye bentuk persatuan rasa kok dolek bentuk yang penting hatimu bersatu ngono wae. Lha iya lah terus apa Gusti Allah karepmu kon teko nang omahmu opo piye? Kon guys, nggo blangkon kaya kowe ya ora Gusti Allah ora ana bentuke kok ora iso ndelok. Sinting hatimu bersatu. Kita hanya bisa menyentuh dengan cinta kita. Kamu tidak bisa menyentuh dengan jasadmu. Bahkan kamu tidak bisa menyentuh dengan pikiranmu. Kamu hanya bisa menyentuh dengan muatan cinta di dalam hatimu. Bukan muatan nafsu di dalam hatimu. Yang menikut dok persatuannya. Kayak kue sok-sok, dua bojok, kue tugas neng Papua. Menyatu orang hatimu. Ayah, yang menikuti. Wong karo bojowe angel menyatu. Bisa apa kue menyatu karo bojomu? Wis, podo-podo jasate wis. Nyun sewu ya, misalnya kue dekepan karo bojomu muda. Sing nempel pirang persen? Pirang persen sing nempel? Ada 30%. Kue podo-podo jasate. Nek kepingin menyatu tenan diulek karo lanang wedok diulek. Dadek ke siji, dadek ke gedok. Ha, kue. Nah, karepmu menyatu ke piye, menyatu ke yang mengatimu kue. Gitu ya. Puas ya sekarang. Kue pengen dati saya jadi jenar lho, jan-jane. Ayo, ngerti ayo. Mbak Cencak, tapi kalau niku namung ke. Namung bingung mawon sik teng crita niku. Ora. Sesi jenar itu kebijaksanaan Wali Songo. Sesi jenar itu tidak salah. Cuman dia aurat, dia jangan diteruskan dibuka-buka. Tidak siap kebanyakan orang. Dan Sesi jenar itu sebenarnya adalah peran dari Sunan Kalijogo sendiri. Nek percaya kapan-kapan tak terke. Ya? Ngono ya. Ning kuwi begitu teko runu langsung semaput. Gue bar kuwi tak go nang jopo. Sik-sik kuwi langsik. Aku emang wis tak temokke nang kuwi semaput. Ngono. Tak apusi kuwi. ngono ta. Gampang ngapusi wong-wong kuwi ya aneh-aneh sing ora-ora. Gitu loh, engko kaya cah cilik kaya aku nek nggudha cah cilik kan tak kongkon sarung copot kathok copot klambi sarung tok wis njur ndodok terus sarunge tak cekel ngene iki wis ndodok terus sarunge tak cekel ngene iki nutupi engko wis kowe pengin ngikuti setan to oke merem tarik nafas panjang 3 kali srut begitu kok tak jabut tak tinggal melayu muto setan aja serem-serem ya, biasa-biasa wae sak madya wae didoleki apike aja mlebu barang-barang sing kira-kira marake kuwi tidak seimbang. Ngono ya, Dik. Ya oke. Saya salut kepada pencarian dia. Dia mujtahid. Nilai ikete. Salam, Cak. Nilai ikete. Aku mengku kuplukku ilang ya. Ora. Oh, ora aku. Ayo aku meng nyindir-nyindir wae. Enake dhewe wae ngepek ning ora gelem disindir. Ayo ta. Disindir ora apa-apa anggar entuk ngepek kan gitu kan. Lah iya ne ya isih nyanyangan. Ayo. Harap tahu ya ini peci dari Maroko. Panjang regane mung 30.000 ning tikete piro nang Maroko. Oke, berikutnya Mas yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Cak Nun bilih kula diparingi wedal saha tempat. Dalu punika lan sadhereng nyuwun ngapunten Gus Yusuf sak nun kok bilih pertanyaan kula niku ra rada aneh. Dados ngeten sak nun. Kalian iki nggen bab aduh rada lali. Oke, nek lali berikutnya dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Janun. Saya dari Balikpapan. Jadi sengaja saya datang ke sini. Kebetulan sempat saya dari sini. Jadi sudah lama saya betul-betul pengen ketemu Cak Nun ya. Dari nonton TV itu sudah lama sekali. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan, mungkin saya harus bahasa Jawa tentang masalah hawa nafsu dan proses pekerjaan kemanusiaan dalam perusahaan saya. Di satu sisi ada peraturan perusahaan yang harus bertindak tegas dalam proses perusahaan. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan. Saya ingin bertanya, apa langkah saya selaku salah satu pegawai di sana untuk menentukan ini adalah langkah yang terbaik untuk semuanya. Ini harus ada kasusnya, Mas. Jadi gini, contohnya ya. Contohnya begini, misalkan ada peraturan perusahaan yang tidak membolehkan korupsi. Dalam hal itu di peraturan perusahaan tidak boleh melakukan naikin harga. Tapi kondisi itu sangat banyak kejadiannya dan saya harus menegaskan itu. Satu sisi ada kasus seperti itu, satu sisi saya harus menegakkan, tapi tidak bisa karena ketahuan itu pasti dipecat. Jadi ketika saya bisa mengetahui itu bisa tercutat dan saya berpikir ini punya anak kecil dan keluarga gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa melakukan hal itu, bagaimana arifnya? Apakah mengutamakan kemanusiaan atau proses dari prosedural? Ya, terima kasih banyak. Tidak usah ada peraturan perusahaan, tidak usah ada peraturan negara, nyuri itu tidak boleh. Katakanlah nggak ada Islam, nggak ada agama, kan hati kita, pikiran kita sudah jelas bahwa nyuri itu tidak boleh. Jadi untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi itu sebenarnya tidak usah nunggu ayat Quran, tidak usah nunggu undang-undang negara. Cukup Anda jadi manusia pakai pikiran dan hati, sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi menurut saya harus tetap dipecat, tapi setelah dipecat Anda tolong di rumahnya. Ya, tolong nantilah. Anda juga harus punya pengorbanan kepada dia. Syukur menghadap kepimpinan ini bagaimanapun kita pecat, kemudian kita tolong keluarganya kalau ada masalah apa-apa. Kalau dia kemudian menunjukkan perbaikan-perbaikan pada dirinya, Anda harus punya usul kepada perusahaan, katakanlah bukan pemecatan, tapi sourcing, misalnya 3 bulan atau sebulan. Ada kemungkinan untuk kembali karena hak bertobat itu tetap ada pada manusia. Jadi jangan pecat final, tapi ada semacam sourcing dan seterusnya. Kita sendiri punya masalah seperti itu, meskipun tidak ada masalah pencurian di Kiai Kanjeng ya. Tapi kita pernah punya masalah-masalah dan di Kiai Kanjeng tidak ada hukuman. Yang ada yang menghukum adalah dirinya sendiri. Jadi kelihatan seseorang sudah menghukum dirinya atau belum, itu sudah kelihatan. Gitu. Jadi itu mekanismenya berbeda, kalau perusahaan kan harus tegas, gitu Mas. Jadi ya ditindak tegas tapi ditolong kemanusiaannya. Oke, itu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Sudah sekarang enggak lupa lagi. Terus ngeten, jalon. Nah niku kok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok saged di napa niku? Napa nggih? Juluki napa dinamai Sultanun Aulia niku lepripun? Ngoten mawon, Danun. Hisyuk matur suwun. Saya kira makom untuk menjawab ini Gus Yusuf lah. Kulo niku kuwatir terus terang aja. Masalahe mangke Cak Nun mesti pungkasane layak riful wali ilal wali. Nek kulo jawab soal pertanyaan wali kok ndak dikira wali kulo niku. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu, kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati, ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso benar, Muhammadiyah iso salah, iso benar. Nah, wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau dan ada rumus la ya'riful wali ilal wali. Nek arep jawab nggon darani wali, nek ora jawab darani dudu wali. Gitu kan ya. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot. Nah, jadi sekarang saya ingin melihat menunjukkan dununge wae. Jelentrehatnya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Ya. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji wong ana Sultan Hamengkubuwono, ana Sunan Sopo macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian.

Rasulullah bin Abdullah ya. Bar kuwi malaikat, dari malaikat iki dicopot sisi dadi iblis. Iblis dikei pasukan jenenge setan. Terus salah satu danyonnya namanya Dajjal. Terus senjata-senjatane kuwi jenenge Ya'juj dan Ma'juj. Kaki wis ana kabeh saiki. Wis ana kabeh. Ah, tapi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah nggih Gus nggih. Gitu. Jadi Dajjal itu siapa saja didalangi Dajjal harus taat. Dan kalian jangan taat kepada Dajjal meskipun untuk itu kalian menjadi tidak makmur. Karena cirinya orang yang taat sama Dajjal dia akan enak, dia akan makmur. Nah justru sekarang ini kita harus berani tidak makmur. Dan kalau kita makmur itu karena Allah bukan karena Dajjal. Ngerti ya Mas ya? Kalau kita kaya, kalau kita makmur sejahtera, kalau bisa jangan karena uangnya Dajjal. Jangan karena kedoliman-kedoliman, tapi karena rizki dari Allah. Nah, terakhir. Dajjal bisa menguasai seluruh dunia, tapi tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi, masuk Magelang bisa enggak? Bisa. Takut enggak Anda sama Dajjal? Kenapa? Ayo, Dajjal. Orang apa-apa? Orang apa-apa, nek sing ngantuk ibune lagi masalah. Orang masalah, jajilik ngantuk ya apik. Ya, apa mana jam-jam ini. Apa sebabnya kok orang wedi? Karena ada yang lebih hebat daripada Dajjal yang kita takuti yaitu Allah. Oh, ngono. Oh. Oke. Okay. Ya wis ora apa-apa, kuwi jawaban ya bener ning kurang titis gitu ya. Oke. Okay. Apakah itu masalah hardware atau masalah software? Gitu aja deh, nek yang gue modern. Jadi Dajjal gak bisa masuk Mekah Madinah itu software apa hardware? Software. Sekarang asal engkau punya tauhid Mekah di dalam dirimu dan punya muamalah Madinah di dalam dirimu, Dajjal tidak bisa menyentuh kamu. Jelas gak? Ayo Dajjal Rinio, ki, ketemu Mekahku, ketemu Madinah. Oh no, nek perlu tantangan. Begitu dia moro Melayu kan gitu. tapi ngerti ya Mas ya. Jadi nak wali itu sekalian tak lengkapi wae kowe ben kowe ben rusuh unggul golek sing ora-ora kowe engko. Kok sultan wae njur kowe betutut ngono kae. Kowe kurue mergo mikirke sultanul aulia kowe. Oke. Sultanul Aulia itu juga sebuah ijtihad, sebuah pemahaman baru. Sebenarnya kata Sultanul Aulia tidak ada juga dalam syariat ya. Tapi itu karangan lah, itu apa jenenge? Karangan dengan niat baik. Sultan itu kekuatan khusus dari Allah. Makanya saya selalu menyarankan Anda kalau punya masalah besar, wiritannya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim ya. La haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita melanggar, itu kita memang ditawari oleh Allah. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan, di surat Ar-Rahman juz 27 dibaca, nanti dicari. Nah, sultan itu makanya raja-raja Jawa di zaman Islam juga disebut sultan. Dari Ataturk dulu dimulai kata sultan, karena sultan adalah tawaran kekuatan dari Allah yang ekstra kuat. Sama dengan di Al-Hadid, keris itu nyata karena di dalam besi yang diturunkan Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat menurut Allah sendiri kan gitu. Nah, jadi gue tetap orang ngerti gue kok sebabnya apa? Aku ya orang ngerti, upama aku ngomong gue meng jariku ya. Lah ya main jariku, meskipun gue bener. Upamane lo ya, sok gue lagi ngerti. Ngono ya Dik ya. Kowe iki ya ngopo lo takon kuwi lo. Gumun ya nek kuwi. Lah iya lah ya iki lah yang meneng iki sing takoke ya Sultanul Aulia iki lho jan. Kaya ora ana Setia Novanto wae iki ya. Aku seneng ya, dialog kita enak ya Mas ya. Seneng guyon. Ning aku wis ra misul saiki. Aku wis rada alim saiki. Ora ya wis ora misul dan tidak misul itu kan yaduru ala ilatihi ya Gus ya, anak cara fikih. Oke. Gus Yusuf tidak mau menjawab tadi itu hanya karena saya lebih tua. secara usia, bukan karena beliau tidak bermakom untuk itu, gitu ya. Jadi gitu catatan saya, cukup. Mas, Balikpapan, Anda tinggal di Balikpapan apa di Balikpapan ya? Saya, Anda cari buku saya Markeset. Markeset itu saya tulis ketika dia tinggal di Balikpapan. Markeset itu buku ada dua. Markeset Bertutur dan Markeset Bertutur Lagi itu saya tulis ketika beliau ada di Balikpapan. Oke, Hujan.